Queen, Minoru, New Candidates. Thank you. orang ganteng. Menyayangi si Kamu yang istimewa juga di bawah.

juga yang lagi. Maju. Ayo kita mau jauh-jauh di sini ya. Di doang Kalimantan. Sampai jumpa. Goyang lagi dedek sini, kita ke depan dong. Nah, boleh tangannya diangkat bareng-bareng. Terima kasih juga ibunya yang di sana. Diramai lagi. Asik. Adikku rasane loro. Oh, buat konco-konco mesraku, warga Binuang yang tak sorot-sorot ribetmu jane ku ngerti ono hati siramu nang ora nemosa wates kanca padha wani ning ngucape tresno yen ku panang gambar lam nyambri patmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mbok duka mau dadi kanca mesra mergo kepandhep. New Candidates, warga Binuang. Reza Sugiyarto, New Candidates. Oh, sama-sama ya. Sejenak nafasku terhenti karena ku teringat kepada dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di mata. Suaranya lo, doaku ceritakan mohon kepada Tuhan, semoga tiada adanya melintang macam-macam godaannya sedang. Restu cintaku untukmu, oh hujan. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Bareng-bareng bilang yuk, sukses ya Za. Horamon. Sudah cantik, juga sudah. buat Binuang. Binuang keren. Sukses ya, Zang. Ada Lala, Windy, New Candidates. Ora. Sama-sama ya.